Kami dari El Shinta mohon waktu sebentar untuk pembenahan karena ini ada air yang turun ya Pak ya, kebocoran. Yang suci, yang senantiasa kita hormati. kasih satu tembang permintaannya ya, sesuai dengan